Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلدنا عزكم الله. Kita teruskan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai pada bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man kanna rajulan bi syai'in huwa fihi au bi ahadihim. Bab seseorang yang memberi kunyah kepada orang lain dengan sesuatu yang ada pada dia, baik itu perangainya atau kejadian yang menimpa dia. Au bi ahadihim, atau memberi kunyah seseorang dengan salah seorang dari kalangan mereka kaum muslimin. Jadi bukan nama anaknya yang paling tua, tapi dikasih kunyah dengan nama seseorang dari kalangan kaum muslimin. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Khalid ibn Makhlad qala haddathana Sulaiman ibn Bilal qala haddathani Abu Hazim Salama bin Dinar an Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, belum menceritakan. In kanat ahabba asma'i aliyin radhiyallahu anhu ilaihi la Abu Turab. Sungguh. In dimanakan dengan sungguh. Sungguh nama yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib adalah nama Abu Turab. Wa in kana la yafrahu ay yud'a biha, dan sungguh beliau sangat senang, sangat bergembira ketika dipanggil dengan Abu Turab. Abu Turab bapaknya pasir. Wa ma sammahu Abu Turab illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tidaklah yang memberi nama beliau dengan Abu Turab melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat senang, sangat bahagia dikarenakan yang memberi nama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, ghadaba yawman Fatimah. Suatu hari Ali bin Abi Thalib ini barakallahu fikum marah kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Yani saling padu. Ghadaba, saling marah dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa kharaja, Ali pun keluar dari rumahnya. Fattaja'a ilal jidar ilal masjid. Beliau pun bersandar, beliau pun rebahan, berbaring menghadap ke arah tembok di masjid. Ini diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lain. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Fatimah. Ternyata tidak mendapati sahabat Ali di rumah itu. Kata Rasul, "Mana suamimu?" Katanya Fatimah, "Tadi ada peristiwa antara aku dengan dia. Dia marah sama aku. Dia keluar, sekarang tidak lagi mau istirahat siang di rumahku." Maka Rasul mengatakan kepada seseorang, "Coba kamu cari, di mana Ali?" Ditemui sedang di masjid. Nah, bagaimana dalam keterangan sekarang? Di masjid. Beliau berbaring di masjid menghadap ke arah tembok. Wajahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u. Rasul pun datang mengikuti sahabat Ali bin Abi Thalib. Faqila, maka dikatakan, ada yang memberikan informasi, huwaza muttaji'un fil jidar. Ya Rasul, ini dia sahabat Ali sedang berbaring menghadap ke arah tembok. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad intala'a dhahruhu turaba. Nabi pun datang kepada dia dalam keadaan punggungnya sahabat Ali sudah penuh dengan yang namanya pasir. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu turaba 'an dhahrihi. Nabi mulai mengusap, menyingkirkan pasir dari punggungnya Ali, wa yaqul, sambil mengatakan, "Ijlis Abu Turab." Ayo duduk wahai Abu Turab. Dikasih nama Abu Turab dikarenakan di punggung beliau ada banyak pasirnya ketika itu. Sehingga dikatakan sebagai Abu Turab, bapaknya pasir dengan kejadian tersebut. Hadza sahih. Dari sini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bolehnya kita memberi nama kunyah pada seseorang dengan sesuatu yang ada pada dia. Bukan terkait dengan nama anaknya, tetapi ada sesuatu kejadian yang menimpa dia. Baik, itu sekarang ikhwan, sahabat Ali bin Abi Thalib dikasih nama Abu Turab. Dikarenakan sebuah peristiwa, ternyata ada kaitannya dengan masalah akhir. Dikasih nama Abu Turab. Dikatakan oleh para ulama, Abu Turab laqabun. Abu Turab ini lakob bagi Ali bin Abi Thalib. Sementara kunyahnya adalah Abu Hasan. Barakallahu fikum. Baik. Juga menunjukkan barakallahu fikum diperbolehkan memberikan nama kunyah untuk seseorang dengan nama orang lain. Bukan nama anaknya. Sedangkan dia punya nama anak Hasan. Maka dikasih kunyah Abu Hasan. Diperbolehkan juga memberikan kunyah kepada dia dengan nama yang lain. Anta Abu Muhammad. Padahal anaknya namanya Hasan, tapi enggak dikasih kemudian Abu Hasan dikasih nama Abu Muhammad. Hadza yasih. Ini semua ikhwan diperbolehkan barakallahu fikum. Apalagi yang memberi nama seseorang yang dianggap mulia, seorang tokoh, seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz, seorang yang saleh, bahkan. Ini akan membuat yang dikasih nama merasa tersanjung, merasa mendapatkan sebuah penghormatan. Tapi kalau dia nggak suka, ya jangan. Suami Abu Turab, enggak, anak nggak mau dikasih bapaknya pasir, maka jangan. Dikarenakan dia nggak menyukai nama tersebut. Tapi umumnya ketika yang memberikan nama seorang alim, seorang syekh yang dianggap soleh, dianggap tokoh dan segala macamnya, umumnya apa ya Pak? Menerima, rasa bangga dengan itu. Anak dikasih kunyah sama Syekh Fulan coba. Nah, sebagaimana sahabat Ali juga demikian, dia sangat-sangat mencintai nama Abu Turab itu dan sangat-sangat suka dipanggil dengan nama Abu Turab, dikarenakan yang memberinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza wadih. Faedah yang lain barakallahu fikum ialah ya terkait dengan rumah tangga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, namanya manusia biasa mengalami yang namanya mengalami yang namanya romantika rumah tangga. Ada kalanya konflik, masalah, problem dan segala macamnya. Namun diselesaikan dengan cepat dan baik. Dikarenakan mereka semua membangun rumah tangganya di atas ketakwaan kepada Allah. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala bagian berikutnya. Babu kaifal masyu ma'al kubara'i wa ahli al-fadl. Bab bagaimanakah cara kita berjalan bersama dengan orang-orang besar dan orang-orang yang punya fadilah, orang-orang yang punya keutamaan. Bagaimana adab kita ketika berjalan bersama dengan para pembesar, baik dari kalangan para ulama-ulama kita, para ulama kibar, atau dari kalangan para umara-umara kita, para penguasa pejabatnya kita, atau orang-orang yang punya fadilah, yang punya fadilah besar pada dirinya, orang yang saleh dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kalau sekarang mungkin dari kalangan para alim ulama, para masyayikh, para asatidzah, para du'at ila Allah yang dikenal dengan keutamaannya. Bagaimana adabnya? Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warits. Qala haddatsana Abdul Aziz an Anas qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, wa hadha isnadun sahih, semua rawinya thiqah. Katanya Anas bin Malik, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin lana. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sebuah kebun kurma milik kami. Nakhlun li Abi Thalhah, kebun kurma dirinya Abu Thalhah, ayah tirinya Anas. Tabarraza li hajatihi. Tiba-tiba Rasul beliau ingin buang hajat. Tabarraza itu menyingkir jauh, pergi jauh, menghilang untuk buang hajat. Wa Bilalun yamshi wara'ahu. Sementara Bilal berjalan di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia yang biasa mengkhidmati Rasulullah, ikhwan. Tahu Rasul buang hajat, langsung ngambil air dengan timbanya untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk istinjaknya, untuk wudunya dan segala macam. Sayyid dikatakan di sini wa Bilalun yamshi wara'ah. Sahabat Bilal berjalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukrimun nabiyya ay yamshi ila janbi. Sahabat Bilal memuliakan Rasul. Segan berjalan di sampingnya Rasul. Tak berani. Sehingga Rasul di depan, dia di belakang. Di fututi gitu. Bukan di samping kanannya atau samping kirinya. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan. Faqama hatta tamma ilaihi Bilal. Rasul berdiri di depan kuburan tadi hingga Bilal sampai kepada beliau. Faqala waqaf, mengatakan waihak ya Bilal. Hal tasma'u ma asma'? Waihak wahai Bilal, apa kamu mendengar apa yang sekarang saya dengar? Qala, kata Bilal, ma asma'u syai'a. Ya Rasulullah, aku tidak mendengar apa-apa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, sahibul qabr yu'adzab. Ini yang dikubur sedang diazab sekarang ini. Fawajada Yahudiyya. Ternyata didapati itu kuburnya seorang Yahudi. Intaha. Wa hadza isnaduhu sahih. Tayyib. Dari hadis ini radhiyallahu anhu kumullah menunjukkan kepada kita adab berjalan bersama dengan orang-orang besar atau orang-orang yang mulia ialah di belakangnya beliau. Tayyib, bukan di sebelahnya. Baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi di belakangnya beliau, tapi tidak jauh daripadanya. Paham insyaAllah ya? Sehingga ketika beliaunya punya hajat, cepat memanggil antum yang di belakangnya. Antum juga cepat untuk mengkhidmat beliaunya. Jadi jangan terlalu jauh gitu. Dibiarkan sendirian. Baik. Jadi di belakangnya, cuman jangan terlalu jauh. Barakallahu. Ini contohnya Bilal radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikecualikan barakallahu fikum kalau antum memiliki sebuah misi tertentu untuk menjaga beliaunya. Paham ya? Untuk menjaga beliaunya. Maka antum bisa di depan. Atau di belakang. Atau samping kanan. Atau samping kiri. Sesuai dengan maslahatnya. Ayo belum? Antum punya posisi sebagai apa ya, Pak? Bodyguardnya ceritanya. Ayo. Maka antum bisa berjalan di posisi manapun untuk menjaga beliaunya. Ini hujahnya. Tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu barakallahu fikum ketika hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdua yang Abu Bakar Siddiq. Di sebuah riwayat Abu Bakar Siddiq ini kontrakannya di depan. Kan di depan. Tahu-tahu sebelah kanan. Tahu-tahu belakang. Tahu-tahu sebelah kiri. Depan lagi. Tanya kepada Rasul, kenapa wahai Abu Bakar Siddiq? Dia mengatakan saya khawatir akan dirimu ya Rasulullah. Ketika saya di depan, saya khawatir ada musuh di belakang. Saya ke belakang. Ketika saya di belakang, saya khawatir ada musuh dari samping. Saya ke samping. Hingga menyesuaikan keadaan yang ada. Itu akan kebaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas tindakan tadi. Paham belum? Sehingga makomnya sendiri-sendiri. Kalau makomnya antum posisinya hanya jalan. Maka harus di belakangnya mereka. Jangan sejajar dengan mereka. Itu kurang adab. Dan antum kurang tahu diri. Antum ini kurang enggak tahu diri. Enggak tahu adab. Maka di belakangnya tapi jangan terlalu jauh. Antum. Om Evan ya. Ketika antum ditunjuk sebagai khadimnya beliau. Diminta untuk mengkhidmat beliau. Misal. Membawa barangnya. Atau membawa kitabnya. Atau membawa apanya begitu. Antum ada di belakang beliau sejenak, sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Jangan sejajar. Ayo antum, itu etika ya Evan Barakwan. Sehingga beliau jalan, antum jalan. Kanan atau sebelah kiri, tapi agak mundur sedikit. Barakwan. Ya ketika dia belum apa sesuatu, yang bulan, penanya. Ya bulan, buku tulisnya, ini. Ya fulan, tolong tas saya. Ini, langsung. Sehingga, enggak terlalu jauh. Ya fulan, aku lari terlebih jauh. Nah, mahaka. Paham insyaAllah ya? Paham Evan? Itu ada etika dan adab-adabnya di kalangan para ulama kita, barakallahu fikum. Baik, kecuali lagi ketika antum ini sama-sama sama beliaunya. Sejajar sama beliaunya terkait dengan masalah kedudukannya, fadilahnya, dan segala macamnya, maka mungkin itu sejajar dengan beliaunya. Paham sama ya? Ini dari kalangan para pembola. Salah. Yang selain mereka harus tahu diri, harus punya adab. Kalau antum enggak ngapa-ngapain, agak jauh sedikit. Yang tahu jauh, tapi belakang. Barakallah. Yang dijadikan sebagai khadimnya, mendekat sedikit tapi di belakang. Yang sedikit berdekatnya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Ima depan, ima belakang, ima samping, ima kanan kiri. Menyesuaikan dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Ini semua Ivan bentuk penghormatan. Ihtiramul fudala. Menghormati dan memuliakan para fudala. Itu adabnya kita terkait dengan mereka. Baik itu. Merekanya juga begitu. Juga punya adab. Adabnya terkait dengan ketawadhuan. Paham dong? Enggak sombong, enggak takabur, enggak tarafur, merasa tinggi hati, enggak merasa ujub dan segala macamnya. Tapi ada unsur ketawadhuan. Paham siapa ya? Biasanya beliaunya akan meminta antum sama dengan beliau. Ayah pula. Benar, jambi pula. Sini. Anda disuruh diminta, maka antum dapat izin. Antum sejajar sama beliau. Ayo antum, antunya tahu diri, tahu adab, beliaunya juga mutawabi, orang yang tawabu. Paham insyaAllah ya? Jangan mudah mentang-mentang, nah tenang aja. Adabnya mereka seperti itu. Antum masya Allah, bergaya gitu, dengan gayanya orang takabur gitu. Nah, dia mendekat, mundur sedikit, punya adab ini. Ada mutakabir. Betul memang mereka ada asal supaya jangan di sampingnya beliau. Tapi antum ayuhal fubala, ayuhal kibar juga punya sopan santun. Harus menunjukkan ketawaban antum sebagai orang kibir atau sahibu fadil. Paham insyaAllah ya? Ketika memang tidak ada perkara-perkara yang penting yang menghasilkan antum sendirian, sama-sama yang lain. Sebagaimana Rasul, sama-sama dengan para sahabat. Dengan para sahabat. Para itu. Ada kalanya antum kepingin sendiri. Ini kondisi ya Pak. Antum minta apa nih Pak? Belum antum di belakang ya. Sesuatu. Ngomong sama mereka. Mereka tahu diri juga. Tapi ketika gak ada apa-apa. Lah syik wala akar. Ya Allah ya Pak. Anak ya. Kelahiran ya. Jangan sama. Yang ini mutawadhi. Yang ini muta'adhib. Paham tuh? Yang ini punya adab. Yang ini punya ketawadhuan. Barakallahu. Allahul Musta'an. Baik, di sini Ikhwan menunjukkan kepada kita fadilahnya Bilal. Fadilahnya sebab Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu selaku yang mengkhidmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang berikutnya adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana beliau mendengarkan yang di kuburan sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Ini khususiyah ya. Dan itu dari wahyu Allah azza wajalla. Dari wahyu Allah azza wajalla. Beliau mengatakan sahibul qabr yu'adzab. Ini yang dikubur dan diazab oleh Bilal. Yang dengar siapa ya? Rasul. Sementara Bilal tidak mendengarnya. Ini namanya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata dia seorang Yahudi. Menunjukkan al-Yahud yu'adzabuna fi kuburihim. Orang-orang Yahudi diazab di kuburan mereka. Wa hakadzal kuffar umuma. Begitu pula orang-orang kafir secara umum. Mereka diazab di kubur mereka dikarenakan kekufurannya mereka. Allahul musta'an. Nah, kalau sudah diazab di kuburan ya kawan, wa ma ba'dahu ashad min. Yang setelah itu lebih mengerikan lagi. Allahul musta'an. Adapun terkait dengan hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan dan memberitahu tentang azab, dan dikasih tahu yang pertama dikarenakan yamsyi bin namimah, biasa mengadu domba. Yang kedua tidak nutupi auratnya ketika buang air kecil, dan lagi mengatakan tidak istinja ketika buang air kecil. Terkait dengan yang ini barakallahu fikum, ada yang mengatakan dua kubur tadi kuburnya munafikin, orang-orang munafik. Ada lagi mengatakan wallahu a'lam kuburan siapa. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ketika itu menancapkan pelepah kurma yang basah di belah dua pada masing-masing kuburan sambil mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa. Semoga diringankan azabnya selama belum kering pelepah kurma tadi barakallahu fikum. Yang ini dikatakan azzakumullah bukan Yahudi. Bukan kuburnya Yahudi. Sebab yang namanya orang Yahudi diazab tidak mungkin dikasih keringanan. Paham dong? Itu hanya khusus untuk Abu Talib amannya Rasul. Takhfiful azab. Baik. Sementara yang ini ada yang mengatakan dalam munafikin, ada lagi yang lainnya. Dan terkait dengan perbuatannya adalah kafirah. Dosa besar bukan kuburan. Orang yang yamsyi bin namimah sebagai provokator yang suka mengadu domba. Dosa besar bukan kufur ya. Kemudian yang tidak menutup auratnya ketika buang air kecil, dosa besar. Orang yang enggak istinja ketika buang air kecil, dosa besar. Bukan kekufuran. Sehingga yang ini babnya beda. Paham insyaAllah ya? Babnya berbeda, warakallahu itu. Yang ini Yahudi, yang dua tadi lain, bukan dari kerajaan orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Baik, saya tambahan barakallahu fikum terkait dengan tindakannya Rasulullah SAW yang menanam pelepah kurma yang basah dalam kuburan tadi dalam rangka untuk meringankan azab. Dikatakan oleh para ulama ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak diamalkan oleh para sahabat yang lain. Ada sebagian sahabat yang mengamalkannya, tapi ditolak oleh para sahabat yang lain. Itu ijtihad yang keliru. Yang betul, itu khusus untuk Rasul saja. Tidak berlaku untuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan menancapkan pelepah kurma yang basah untuk takziful adab. Paham insyaAllah ya? Sehingga yang dikerjakan orang-orang sekarang ini ya, Tuan. Yang mereka menabur bunga di atas kuburan dalam rangka untuk apa namanya supaya jangan diazab. Ada lagi yang bahkan menanam pohon di atas kuburan, nanam pohon pisang, bahkan nanam pohon apa gitu di kuburan. Hadhihi muhdats. Ini perkara yang bid'ah barakallahu fikum. Tidak ada contoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu khusus untuk Rasul. Paham insyaallah ya? Dan yang berikutnya ya kawan, itu menunjukkan sikap suuban kepada kaum muslimin yang telah mati. Iya. Dikira apa? Sedang diazab. Sehingga perlu dikasih taburan bunga. Ada suuban ya. Tahu dari mana dia diazab. Paham dong? Yang berikutnya, ibtia ilmu gaib. Mengikuti perkara gaib. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Selainnya nggak ada yang tahu. Ketika Anda meyakini dia sedang diazab, berarti Anda mengaku mengerti perkara baik. Ada kufur. Ayat tindakan antum yang menaburkan bunga dengan niatan untuk supaya azabnya diringankan, ada su'uban bil muslimin. Tindakan su'uban dengan orang-orang mati di kalangan kaum muslim. Sehingga tindakan mereka, barakallahu fikum, tindakan yang muhdats, tindakan yang bid'ah, tidak pernah ada contoh dari para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sementara yang dikerjakan Rasul itu khususiyah beliau. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu taala babun. Bab. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل ابن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قيس بن أبي حازم قال dia mengatakan سمعت معاوية يقول لأخ له صغير أتيت الغلام فأبى. Saya pernah mendengar Muawiyah radhiyallahu anhuما berkata kepada saudara dia yang masih kecil, yang masih muda. Aktifil gulam. Boncengkan anak kecil ini di belakangnya kamu. Fa'aba. Ternyata dia enggak mau, dia menolak. Enggak mau boncengkan dia. Faqarahu Muawiyah. Maka Muawiyah mengatakan kepada dia, bi sama uddib. Sejelek-jelek adabnya dia ini. Di sana utip sejelek-jelek apa yang dia diajari adab dengannya. Qala Qais, maka Qais mengatakan fasani itu Abu Sufyan yaqul, maka saya mendengar Abu Sufyan bapaknya mengatakan da'an ka akhak. Biarkan saudara kamu itu. Biarkan dia ketika tidak mau membonceng anak kecil. Ala kabar itu. Nama ikhwan ini bab, enggak disebutkan isi babnya apa. Namun barakallahu fikum, nampak dari riwayat ini ikhwan bin azakumullah, tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengingkari sebuah perkara yang mungkar di depan dia. Di sama uji. Ada perkara yang kurang pas, langsung diingkari. Langsung diingkari. Walaupun babnya terkait dengan masalah adab. Masalah adab, masalah afdhaliyah, tetap diingkari. Ketika mengerjakan perkara yang secara adab kurang afdal, dia mengerjakannya semata-mata boleh. Lupa dengan yang afdal, diingkari. Ini kurang adab itu. Yang ini aja. Dijadikan yang paling afdal. Padahal bukan perkara yang haram. Barakallahu. Terkait dengan masalah memboncengkan anak, itu perkara mubah ya kan. Mau diboncengkan ya silahkan, tidak juga silahkan. Bukan perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dikatakan sama Abu Sufyan, da'an ka'akhaf. Biarkan saudara kamu tadi, barakallahu fikum. Al-Bahim intinya ya kan, diperbolehkan untuk menegur ketika mendapati seseorang yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan adab yang kurang afdal secara adab. Ditegur. Nah, nama ya bulan. Isyadah. Apa ini? Jais. Bukan yang boleh. Enam jais. Lakin. Boleh tapi. Tindakan yang lebih afdal. Faham. Supaya terbiasa dengan adab-adab yang afdal. Barakallahu fiikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Sudah kata itu? Alhamdulillah. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Uthair. Sa'id ibn Kathir ibn Uthair. Qala haddathani Yahya ibn Ayyub. An Musa ibn Ulay. An Abihi. An Amr bin As. Qala. Dari Amr bin As dia berkata, Iza kathur al-akhilla, kathur al-ghurama. Apabila banyak teman-teman dekat, maka semakin banyak orang yang dihutangi. Gimana ya, Pak? Iza kathur al-akhilla, apabila semakin banyak akhilla, ini para khalil, teman-teman dekat ini, sahabat karib, kathur al-ghurama, semakin banyak orang yang dihutangi. Kultu li Musa, saya tanyakan kepada Musa, wamal hurama, apa itu hurama? Qal al-hukuk. Yani hak-haknya. Mananya, kalau antum punya sahabat karib yang banyak, semakin lama semakin banyak, otomatis antum harus menunaikan hak mereka sebagai sahabat karib. Perlu bondo. Perlu modal. Dan kalau kamu gak punya modal, utang akhirnya. Gitu ya. Dalam rangka untuk menunaikan hak-hak mereka tadi, akhirnya antum harus utang-utang. Akhirnya banyak yang diutangi. Utang sama si Fulan, sama si Alan, dan segala macam. Ada sahaya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita terkait dengan masalah hukukul akhillah. Hak-hak sahabat karib. Mereka punya hak yang lebih dari sekedar sahib. Maka punya hak yang lebih dari sekedar seorang muslim. Nah, hak itu tadi terkadang berkaitan dengan harta benda kita. Ada kalanya kita gak punya. Nah, dalam rangka untuk memuliakan mereka, kita harus takalluf sedikit. Ya, memberatkan diri dengan cara golek utangan. Cari utangan dalam rangka untuk memenuhi hak-hak yang mereka. Hada syaraf. Ini merupakan sebuah kemuliaan, sebuah fadilah, sebuah keutamaan di kalangan mereka kaum salaf. Barakallahu fikum. Jadi yang enak siapa ya, Pak? Yang enak sahib karib. Yang nanggung hutang siapa? Ente kita orang. Paham tuh? Tapi gitu ya, ada tiba balik. Kan gitu. Yang ini juga begitu. Menunaikan hak-haknya kita orang sebagai sahib karibnya. Ya, bayar hutang. Dia orang juga begitu. Kita kasih hak dia sebagai sahib karib. Kita yang utang. Harakulah itu. Yang jadi masalah, kita yang tahu diri, mereka yang kurang tahu diri. Nah itu. Kitanya yang banyak utangnya, mereka yang dapat enaknya. Alakul hal, itu semua dikerjakan. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Dikerjakan. Lillahi ta'ala barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu is-sawab. Indah ya. Selesai. Punya saya ini khatam jilid yang kedua. Alhamdulillah. Besok masuk ke jilid yang ketiga untuk syarahnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Fadal al-madani al-adhin. Sampai kan? Ada dulu. Ayo mau tanyakan, fadal. Dinaikkan ke atas. Tadi pada yang tanya, seringkali kita mendengar ustaz atau saudara kita mengucapkan Allahul Musta'an. Apa faedah dari kata tersebut dan kapan diucapkan? Kata-kata Allahul Musta'an itu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal atas sesuatu yang terjadi. Kapan dilafalkan? Ya ketika mendengar khabar perkara-perkara kurang enak, kurang bagus. Misal, nanya terkait dengan teman kita si Fulan. Ya ikhwan, mahalu Fulan, gimana kabarnya si Fulan sekarang ini? Saya tahu saat sekarang si Fulan gini, kok kondisinya kurang menyenangkan. Jawabnya Allahul Musta'an. Paham ya? Allahul Musta'an. Kondisinya sekarang begitu. Paham salah ya? Jadi diucapkan untuk perkara-perkara yang dianggap kurang pas, kurang tepat. Misalnya. Mohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi itu semuanya. Atau ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita pandang cukup berat. Barakallahu fikum. Juga demikian. Lah menyampaikan segala sesuatunya terkait dengan apa yang mau kita kerjakan dan perkara cukup berat. Mengatakan Allahul Musta'an. Tabaraki wa alaihi tutla. Semoga Allah membantu kita dan kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya. Sehingga diposisikan dengan tepat penggunaan. Jangan salah posisi dia ya, Pak. Hah? Salah penggunaan malah jadinya lucu. Siapakah Syekh Mukhtar Syafi'i? Kalau yang satu ini enggak dianggap oleh para ulama. Adapun ayahnya Muhammad Al-Amin Syafi'i yang punya kitab Abwa'ul Bayan, Imam Ahli Tafsir dan segala macamnya. Ada yang ini nih. Barakallahu fiik. Ya walaupun audionya banyak, perkaranya agak bagus-bagus, lebih banyak bicara masalah mau ibadah terkait dengan permasalahan rokok, masalah hati dan segala macamnya. Namun secara manhajiah enggak dianggap oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Memberi nama Fatimah Zahra boleh atau tidak? Nah, Fatimah boleh. Zahra untuk apa? Lengkap dengan gelarnya beliau gitu ya. Beliau radhiyallahu anha namanya Fatimah dikasih gelar Zahra. Fatimah Zahra gitu ya. Labas insyaallah. Ya. Cuman ya jangan meyakini dia kayak Fatimah. Kedudukannya sangat jauh. Harapannya supaya seperti itulah gitu. Mengharapkan ke arah sana barakallahu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Masyaallah. Ini saya yang sumuk atau memang hawanya panas? Sama ya. Sampai apa enggak apa. Ada lagi yang lain? Pansu juga boleh. Apa benar Syekh Fadil Al-Jailani cucu dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Allahu a'lam. Ini syaratnya bukan Syekh Fadil, Syekh Fadlullah Al-Jailani. Saya kurang tahu apakah beliau termasuk cucunya. Jangan memandang semata-mata Jailani disamakan dengan Abdul Qadir Jailani. Permasalahannya adalah Abdul Qadir Jailani itu hidupnya sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Paham ya? Masa-masa itu ya Pak. Maksudnya sudah lama banget. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dikatakan cucu kok. Ini kok masih orang belakangan gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Ada lagi yang lain? Cukup. Kalau enggak ada ya cukup apa lagi. Amin. Sudah kalau tidak ada lagi yang lain. Nakfirilah na. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu hafizakum.